Alhamdulillah, syuting Sold Ice sudah selesai. Waktunya minta masakin mie sama Umi. Umi, telah masakin dong mie kesukaan Ais? Ya nak, Umi masakin mie lemonilo kesukaan Ais. Wah, air rebusannya juga jernih. Mie-nya warna hijau ya mie, kayak sayuran. Mie tanpa jarta yang tanpa pengawet, penguat rasa dan pewarna buatan. Enak ya mie. Besok Ais mau lagi. Tapi Ais maunya mie lemonilo. Mie lemonilo sehat dan mantap.